bicara. Mungkin aku takkan kesepian. Penanti setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Hantui dalam hidupku. seiring petasan menggema bersauta, memaksa diriku hanyut alam hayal. Terbiasa senyummu di akhir perjumpaan, senyuman yang manis lalu penuh dendam. Ketika kau tahu diriku ditunangkan, kejutan terakhir penuh rasa haru. Serasa kemarin kau masih di sampingku. Mengapa perpisahan terjadi antara kita berakhir dengan derayan air mata? Kuasa ku melawan kehendak ayah dan bunda, akhirnya ku terperangkap dalam duka. Terjadi antara kita berakhir dengan derayan air mata. Kuasa ku melawan kehendak ayah dan bunda, akhirnya ku terperangkap dalam duka. Ku paksakan untuk bertahan walau jari antara kita berakhir dengan derayan air mata. Tak kuasa ku menawan kehendak ayah dan bunda, akhirnya ku terperangkap dalam duka. Dia Terhanyut aku oleh dustamu yang melemahkan jiwa. Di depanku kau berhalus budi, kukira niatmu suci. Di belakangku engkau taburi thank you. Di dalam pesawat.

Amalia, ku menanti datangnya cahaya yang menyinari dalam hidupku. Aku ingin merasakan hangatnya mentari dan menyibakkan kemelu jiwa. Aku bagai lilin kecil tanpa nyala api. meninggalkan cintamu, kekasihku. cinta. Hilang rasa ragu, hilang rasa sepi. Ku sambut cintamu setulus hati. Terima kasih.